Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini. Sebagaimana biasa, kita akan membaca dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid, dan yang kedua adalah Al-Kabair, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahmatullahi alaih. Buku yang pertama, yakni Kitab Tauhid, kita akan membaca bab Majabi At-Tanjim, bab yang menjelaskan tentang At-Tanjim atau ilmu perbintangan. Setelah kita menyelesaikan pada kesempatan telah lewat pembahasan tentang tatoyuh, tentang mengundi nasib, termasuk dari kesyirikan mengundi nasib atau menganggap sial dengan adanya sesuatu. Demikian juga sebelumnya beliau menyebutkan tentang permasalahan sihir, demikian juga tentang menyembah orang-orang yang soleh di kuburan-kuburan mereka, demikian juga permasalahan yang lain. Setelah di awal beliau menyebutkan keutamaan orang yang mempelajari tauhid, di antara manfaatnya adalah orang yang dia itu benar-benar bertauhid setelah dia mempelajari di atas ilmu, di antaranya akan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak ada perhitungan bagi dia, demikian juga tidak akan disiksa, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala langsung. Juga disebutkan oleh beliau juga untuk seorang tidak merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan bagaimanapun keadaan dia. Karena di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau tetap berdoa, wajibni wajibnukni wa baniya an abdal asnam, jauhkanlah aku, demikian juga anak keturunan aku untuk menyembah asnam, patung-patung atau persembahan-persembahan yang lain. Nabi Ibrahim dalam keadaan demikian sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau merasa takut untuk terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi kita, lebih pantas lagi untuk kemudian terjatuh kepada kesyirikan seperti riya, suka untuk dilihat ketika dia beramal soleh, ataupun sum'ah, suka untuk didengar ketika dia melakukan amalan soleh. Maka seperti ini kesyirikan yang sangat lembut sekali, yang kadang-kadang merusak amalan yang telah dirintis oleh seseorang. Dia bangun, dia buat, tetapi hancur, babaan mansuro, seperti debu yang bertebangan, dikarenakan riya, suka dipuji orang, suka dilihat, suka untuk didengar amal soleh yang dia lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat. Segala bentuk dosa apapun, Allah menerima taubat. Bahkan kalau dia bertobat dari dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana tadi kita sebutkan di dalam kitab Tauhid, kita akan membahas tentang majah fi at-tanjim. Pembahasan tentang at-tanjim. Dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Qaul Mufid syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan at-tanjim masdaru najama bi tasdid jim, dari masdar, isim masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada namanya masdar, seperti kalimat umpamanya nasoro yang suruh nasron, nasoro fi'il madhi yang suruh fi'il mudhari, nasron isim masdar. Dari kalimat najama, yakni ta'allama ilman nujum, yakni at-tanjim maksudnya adalah bisa ditulis mempelajari ilmu nujum. Ai i'taqada ta'thira an-nujum, meyakini bahwa bintang-bintang itu bisa mempengaruhi sesuatu yang terjadi di dalam bumi. Itulah ilmu nujum. At-tanjim berarti dibahas tentang permasalahan mempelajari ilmu nujum, mempelajari ilmu bintang yang dimaksudkan dengannya untuk mengarang-arang atau untuk mereka-reka kejadian yang akan datang, atau bahkan meyakini bahwa bintang itu bisa membuat kematian seseorang, atau bisa menjadikan kehidupan seseorang, atau yang lainnya, bisa mengetahui masa depan seseorang. Maka seperti ini yang dibahas dalam pembahasan kita ini, pembahasan tentang at-tanjim, ilmu nujum. Walaupun di sini disebutkan juga oleh para ulama, dari apa yang nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang permasalahan bintang ini, di situ ada perincian, harus kita rinci sebagaimana nanti jelaskan tentang perkataan para ulama, dan kita dengan merincinya itu menjadi jelas bahwa di situ ada suatu yang diharamkan sama sekali secara mutlak dan ada yang diperbolehkan. Bahkan sebagian mengatakan disukai sunnah, bahkan dikatakan bahwa itu adalah wajib. Dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin untuk membagi permasalahan ini, ilmu nujum yang qasimu ila qismain. Ilmu nujum, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Bisa ditulis permasalahan ini, karena dengan penjelasan ini menjadi jelas nanti perkataan para ulama. Tidak kemudian kita menuduh para ulama berarti memperbolehkan mempelajari ilmu nujum untuk meramal keadaan seorang dan sebagainya. Jadi kita bisa menggiring perkataan para ulama kepada makna yang diperbolehkan. Jadi mempelajari ilmu perbintangan itu menjadi dua. Yang pertama, ilmu taksir. Sebutkan di sini di kolom fit halaman 585. Ilmu taksir, ilmu membekasi, demikian diartikan. Yakni dia itu mengakibatkan. Apa makna ilmu taksir ini? Yang menempelajarinya adalah haram. Jadi ilmu taksir bahwa bintang itu mempengaruhi, mengakibatkan sesuatu, hukumnya haram. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di sini, perincian dari ilmu taksir ini, ini meyakini bahwa bintang itu mempengaruhi keadaan yang akan datang, atau diketahui masa depan seseorang, atau meramal suatu keadaan. Berorinci di sini yang pertama adalah ayat kita an hadhi nujum ma'asarah fa'ilah. Yang pertama, meyakini bintang ini adalah pembuat. Di mana anha hiya allati takhluqu al-hawadits wasyurur. Yakni meyakini bahwa bintang-bintang ini adalah yang membuat kejadian-kejadian dan membuat bencana-bencana. Bagaimana ini? Maka ini adalah syirkun akbar. Ini syirik besar yang keluar seseorang apabila berkeyakinan seperti ini dari agama Islam. Ini meyakini kalau ada bintang ini berarti besok akan terjadi gempa, Bahkan sebagian berani untuk kemudian mengatakan bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 sebagian dikatakan seperti itu akan terjadi hari kiamat dan sebagainya. Dan banyak waktu-waktu ditentukan oleh mereka ternyata sampai sekarang tidak terjadi sedikit pun. Maka keyakinan seperti ini bisa mengakibatkan seorang keluar dari agama Islam. Yang kedua, termasuk dari ilmu ini juga, ayat ja'alha sababan yada'i bihi ilmal ghaib. Yang kedua, meyakini bahwa bintang itu sebab untuk mengetahui ilmu ghaib. Sebab untuk mengetahui ilmu ghaib, betapa banyak di masa kita sekarang ini meyakini bintang, langsung saja kita sebutkan bintang Aries, Scorpio, atau mungkin yang lainnya, Leo dan sebagainya, itu bahasa mereka memang. Kalau kita berikan dengan istilah yang lain malah tidak dipahami. Betapa banyak seperti itu laris. Kadang-kadang pernikahan digagalkan gara-gara bahwa dia ini punya bintang Aries umpamanya, atau bintang Leo dan sebagainya. Istilah-istilah mereka gerbiah dari dukun-dukun tukang sihir itu. Bahkan resmi di dalam koran-koran disebutkan situ. Orang yang demikian akan mendapatkan kecelakaan demikian-demikian untuk dijauhi makanan ini atau dijauhi yakni amalan-amalan seperti ini. Akhirnya dia meninggalkan gara-gara membaca itu. Maka seperti ini suatu yang sangat berbahaya. Akidah seperti ini kalau dia kemudian meyakini bahwa itu adalah pembuatnya bisa kufur. Adapun di sini dia meyakini bahwa itu sebab saja. Dan itu berbahaya. Fastadilu bi harakatiha wa tang ulatiha wa taghyiratiha ala annahu sayakunu kadza wa kadza. Meyakini dengan gerakan bintang itu, perpindahan bintang itu atau berubahnya bintang itu akan terjadi demikian dan demikian. Atau mungkin seorang yang dia itu dilahirkan pada bulan ini dia akan demikian nanti. Istilah kita apa di Jawa itu istilah weton. Demikian bahasanya weton ini. Dari istilah apa? Keluar ya, metu ini weton. Sebagian orang-orang mereka itu mempunyai dasar yang tidak bukan dasar dari hadis Nabi umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau puasa Senin Kamis? Karena apa? Karena Nabi lahir pada hari Senin. Demikian. Padahal bukan karena itu. Nabi sendiri menyebutkan bahwa hari Senin itu diangkat amalan seseorang. Demikian juga hari Kamis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka apabila ketika diangkat amalannya itu oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Itu. Bukan karena wetonnya Nabi hari Senin sama sekali bukan dibuat-buat oleh dukun-dukun itu. Sehingga mereka mensyaratkan apabila seseorang ingin mendapatkan ilmu, ilmu nujum, ilmu sihir dan sebagainya, atau mungkin supaya usahanya berhasil dan sebagainya, mensyaratkan puasa weton. Kamu hari apa? Kemudian puasa ini dan sebagainya. Bukan suatu yang aneh. Yang kita pelajari seperti ini bukan suatu khayal. Ini cuma dipelajari saja, tidak. Bahkan inilah keyakinan mereka. Bahkan sebagian orang yang belajar kepada kita menyebutkan masa-masa lalu dia. Bahkan dia sebutkan sekarang ini juga dia mempunyai usaha. 90% dari toko-toko itu yang berjualan itu melakukan sebab-sebab seperti itu. Yani menggunakan jambi-jambi atau menggunakan rajah-rajah walaupun bertuliskan Arab, 90%. Itu keyakinan sudah di antara mereka kaum muslimin. Karena apa? Dibohongi oleh yakni kiai-kiai yang dijuluki sebagai orang punya agama padahal mereka dukun. Itu kan kiai padahal itu dukun. Kasih kemudian bekal atau sangu berupa raja-raja itu untuk ditempel di warung-warung mereka, toko-toko mereka, itu 90%. Coba ditanya satu persatu mereka. Ini perbuatan yang berbahaya. Paling minimalnya syirik kecil menjadikan sebab yang bukan menjadi sebab. Tetap dia meyakini insya Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rezeki. Dan mereka mengatakan, ya, ini sebab saja yang aku lakukan. Tapi perbuatan dia ini paling sedikitnya adalah syirik asghar. Syirik kecil yang mana syirik kecil itu lebih besar daripada berbuat zina atau membunuh orang dan sebagainya. Syirik kecil Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Ini yang didapatkan di dalam masyarakat. Kemudian Termasuk dari ilmu takfir ini yang ketiga adalah keyakinan apa? Ayat taqidah sababan li huduthi khair wa syarr. Meyakini itu sebab terjadinya kebaikan ataupun kejelekan. Jadi menisbahkan perbuatan atau kejadian bagus atau jelek itu kepada bintang itu. Oh, karena bintang ini maka terjadi demikian-demikian. Maka ini ilmu takdir yang haram kita belajarinya. Yang dengan keyakinan itu bisa-bisa seorang itu, kalau jenis yang pertama tadi, meyakini bahwa itu adalah pembuat kejadian atau pembuat kecelakaan dan sebagainya, bisa menjadi keluar dari agama Islam. Dan ada di antaranya yang kemudian di situ syirik asghar. Ini ilmu takdir haram mempelajarinya. Yang kedua adalah ilmu taisir. Di dalam istilah yang lain, ilmu tasyir, yakni ilmu perjalanan. Ini mempelajari ilmu perbintangan untuk perjalanan dia. Dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ayatik jenis yang kedua dari ilmu mempelajari perbintangan ini atasyir atau ataisir perjalanan. Dikatakan oleh beliau, ayastadila bi sayriha, yakni ilmu perbintangan yang jenis yang kedua ini perjalanan, yakni menjadikan bintang itu ayastadila untuk menunjukkan dengan perjalanan pergerakan bintang itu alal masoleh adiniyah, untuk maslahat kebaikan agama. Untuk apa itu kebaikan agama? Dari sisi mana kok kemudian mempelajari ilmu bintang, pergerakan bintang kemudian bisa diketahui dengannya atau bermanfaat untuk urusan agama? Ya, ini di dalam masalah sholat, mengetahui arah kiblat. Kalau kita sekarang ya mungkin mudah di masjid, tetapi apabila dalam perjalanan kadang untuk mengetahui di mana itu arah timur bagaimana, kita lihat kalau kita habis sholat subuh, sebelum sholat subuh kita lihat di situ ada bintang di sebelah timur itu, mesti ya kan di arah timur, berarti kebalikannya mana? Kebalikannya adalah arah barat, dan arah barat itu adalah arah kiblat, arah Ka'bah. Maka seperti ini fahadha matlub, maka ini dituntut, bahkan menjadi wajib mengetahui arah bintang ini, khususnya di tempat-tempat yang kita umpamanya di dalam perjalanan atau mungkin di kapal dan sebagainya, atau mungkin di tempat-tempat, kalau mungkin di antara kita dalam melakukan yakni pergi tamasya dan sebagainya, naik ke hutan, masuk naik gunung, masuk hutan dan sebagainya, mungkin tidak mengetahui arah sama sekali, walaupun sebagian menggunakan kompas dan sebagainya. Tapi dengan mengetahui arah bintang itu, maka bisa mengetahui arah tempat sholat. Apalagi di zaman dulu tidak ada alat-alat yang sebagaimana kita ketahui. Ya, dengan mengetahui apa arah-arah bintang itu sebagai contoh saja. Jadi menjadi wajib, karena kita ketahui di antara syarat-syarat diterima amalan sholat seseorang itu apa, menghadap ke kiblat. Lalu bagaimana mengetahui arah kiblat? Di antaranya dengan arah-arah bintang-bintang, arah bintang yang ada demikian. Jadi di sini maslahat adiniyah. Wa in kana yu'inu 'ala masalih diniyah wajibah, kana ta'allamuha wajiban. Belum mengatakan bahkan di sini kalau kemudian untuk mendapatkan maslahat agama ini wajib, maka mempelajarinya wajib. Mempelajari hal ini malah menjadi wajib. Kalau kemudian untuk mengetahui arah kiblat umpamanya dengan pelajari itu, maka mempelajarinya juga wajib. Karena hukum yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu, hukum sesuatu secara umum itu tergantung dari ilahnya, tergantung dari sebabnya. Wujudan wa adaman, wujudnya dan tidak adanya. Jadi umpamanya kalau di dalam suatu makanan di situ ada ilah, sebab yang memabukkan, berarti makanan ini menjadi haram. Tetapi selama yang memabukkan itu dihilangkan, maka makanan ini menjadi halal. Jadi hukum suatu itu tergantung dari sebabnya, ada atau tidaknya. Demikian juga yang lain, bisa dikiaskan kepada permasalahan yang lainnya. Dan disitu dikatakan oleh para ulama tentang permasalahan yakni syarat-syarat sholat. Kita masuk sedikit, ini tidak apa-apa, tentang masalah syarat sholat. Disebutkan disitu dalam Bulughul Maram, disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, syarat sholat itu diantaranya tadi menghadap kiblat, kemudian Islam seseorang, kemudian dia itu berakal, Kemudian tamyiz bisa membedakan. Jadi kalau kemudian anak kecil maka tidak disyaratkan dia untuk melakukan sholat. Kemudian masuk waktu. Masuk waktu sholat itu adalah syarat. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat al-muminin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu kepada kaum mukminin kitaban, dituliskan mawquta, waktu-waktunya. Tidak boleh asal-asalan seorang belum masuk waktu subuh sudah melakukan sholat subuh. Dan benar dilihat bagaimana Nabi SAW sholat dalam keadaan taglis, golas, yang dalam keadaan gelap. Di antara para sahabat keluar habis sholat itu, ini langsung kemudian mendapati masih gelap. Tapi bukan berarti untuk kemudian melakukan itu dalam keadaan benar-benar gelap, belum ada tanda-tanda di situ waktu subuh, tidak. Tetap memperhatikan hal itu. Demikian juga masuk sholat duhur, ini apabila matahari sudah benar-benar condong, diketahui. Atau kalau untuk berhati-hati, dilebihkan sedikit. Walaupun yang bagus adalah benar-benar ketika sudah waktu masuk itu kemudian seorang melakukan sholat. Kemudian syarat yang kelima adalah taharah, dalam keadaan suci. Salat dari sholat, diterima sholat itu taharah. Situ ada hadis Abdullah bin Amr bin As, hadis Aisyah dan yang lainnya. Tafakun alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo." Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian sampai dia itu berwudu dalam keadaan suci. Sholat apapun banyaknya dia lakukan kalau dalam keadaan tidak bersuci maka batal. Bahkan bisa dihukumi dia menjadi keluar dari agama Islam. Berarti dia mengejek dalam keadaan tidak berwudu kemudian sholat, mengejek dia. Mengejek syarat Allah SWT. Jadi Islam berakal, kemudian membedakan tamyiz, kemudian masuk waktu, kemudian taharah suci. Kemudian syarat yang keenam, satrul aurat. Yakni menutup aurat, termasuk dari syarat. Adapun laki-laki jelas. Antara surah, yakni antara pusar sampai ke lutut. Itu adalah sebagaimana katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa aurat seseorang ketika sholat itu adalah qadru zaid. Yakni ukuran yang lebih daripada sekedar menutup aurat. Ketika sholat itu hendaknya dia lebih-lebih lagi menjaga. Karena Allah menyebutkan, ya alladzina amanu qudu zinatakum inda kulli shalah. Wahai orang-orang beriman, ambillah perhiasan kalian itu ketika sholat. Pakai baju yang bagus. Yang biasanya dia cuma biasa ketika sholat mempersiapkan dengan bagus. Adapun perempuan demikian juga. Oleh karena itu tidak sah seorang perempuan apabila kepalanya dalam badan tidak ditutup sama sekali. Tidak sah sholatnya. Adapun tentang kaki dia itu apabila masih terbuka sedikit umpamanya khilaf di antara ulama. Tetapi kalau kita mengambil tadi ayat Al-Qur'an hendaknya benar-benar tertutup kaki dia dan sebagainya. Demikian kepala dia, rambutnya jangan sampai kemudian terlepas sama sekali karena itu ya ini sholatnya tidak diterima dalam keadaan dia mampu. Kemudian yang ketujuh adalah ini istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Disebutkan para ulama di situ pembahasan apabila dia sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ketika dia mungkin paginya mengetahui atau mungkin ketika terang mengetahui bahwa ternyata bukan arah kiblat itu, diulangi sholatnya. Dalam artian kalau di dalam waktu-waktu yang masih diperbolehkan, walaupun dikatakan para ulama kalau sudah keluar di situ ada qadha mengganti dan sebagainya. Apabila dia bermudah-mudahi, tidak memikirkan, tidak berusaha di mana arah kiblat itu, maka seperti ini dia mengulangi sholatnya. Tetapi kalau dia sudah bersungguh-sungguh, bahkan mungkin bertanya kepada orang kampung itu, seperti kita mulai di sini dulu tidak tahu arah-arah dan sebagainya, bertanya kepada penduduk di mana itu arah kiblat dan sebagainya. Apalagi untuk menentukan posisi masjid arah kiblatnya, mungkin kita mempergunakan apa alat-alat yang sekarang ini mungkin modern dan sebagainya. Ada itu penting sekali. Karena diantara ulah alam untuk merusak masjid diantaranya itu mereka menggunakan ilmu-ilmu yang katakan mungkin Google Map dan sebagainya. Berapa banyak masjid kemudian dirubah padahal sudah bagus tertata. Bahkan dibuat soft itu menjadi miring. Akhirnya mengenai tiang. Padahal sholat Nabi melarang ketika sholat itu kemudian terpisah padanya, terpisah dengan tiang dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Tapi karena adanya alat ini tadi, Akhirnya apa? Akhirnya dirubah sofnya, sudah bagus, susunan masjid sudah bagus, menjadi berubah. Oleh karena itu hendaknya kalau seorang ingin bangun masjid dari awal memperhatikan masalah ini. Walaupun tetap kita mengetahui bahwa kalau mengetahui bahwa itu adalah arah kiblat dan masjid kita sudah dibangun dalam keadaan ternyata salah, harus dirubah. Harus dirubah. Tetapi dimasukkannya alat itu ke dalam masjid, lebih baik jangan. Kalau sudah dulu dibangun dalam keadaan yakin bahwa di atas kiblat sudah menggunakan alat dan sebagainya, jangan dimasukkan alat itu. Menjadi kacau sudah. Masjidnya sudah tenang, seorang sholat. Gara-gara alat itu dimasukkan menjadi berubah. Walaupun kalau ternyata sudah ada yang memasukkan, kemudian diketahui bahwa sangat bengkok sekali susunan arah kiblatnya, benar-benar berubah, mungkin 30 derajat dan sebagainya, maka harus diubah juga. Jadi di sini menunjukkan pentingnya mengetahui arah kiblat benar. Dan perlu juga untuk kemudian menggunakan alat-alat tadi kalau umpamanya ingin bangun dari awal. Jadi syarat yang ketujuh adalah istiqbal kiblat. Yang kedelapan berikutnya adalah taharatul badan wal makan wa tsaub. Yani suci, bersih. Bersih badannya, tempatnya, demikian juga pakaian yang dia gunakan. Situ ada hadis Abu Sa'id yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Idza ja'akum al-masjid falyanzur. Ini apabila kalian masuki masjid, hendaknya melihat, melihat kepada sendalnya. Menunjukkan sunnah seorang itu sholat di atas sendal sebenarnya. Apabila memungkinkan. Atau termasuk di situ bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat kepada sendalnya apakah di situ ada kotoran atau tidak. Di sini menunjukkan bahwa thaharah, kesucian itu sebagai syarat terima sholat. Kemudian yang kesembilan adalah niat. Ya, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, ilmu taisir atau ilmu tasyir, yakni mempelajari bintang untuk mengetahui arah yang berkaitan dengan masalah agama, maka ini kadang-kadang menjadi wajib. Kemudian juga dikatakan oleh beliau dari ilmu taisir atau tasyir perjalanan ini, aistadila bisairiha alal masalih aduniawiyah, untuk mendapatkan masalah keduniaan, maka ini tidak mengapa. Jelas, seperti seorang mengawali, kalau orang-orang petani itu mengawali, mulai bercocok tanam, mereka menggunakan rasi bintang pari. Diketahui itu, dulu kita pelajari. Di antara dia seperti bentuk rasi bintang kalajengking bentuknya, seperti itu. Dan itu sudah dipraktekan. Tanda-tanda akan terjadi demikian-demikian dalam artian, yakni akan musim demikian secara praktek. Sebab bukan kemudian meyakini bahwa ini kemudian akan menyebabkan terjadi hujan dan sebagainya, tidak sama sekali, tetapi sebagai alamat. Dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wabil najmi hum yahtadun, ini dengan bintang-bintang mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini mendapatkan petunjuk untuk mengetahui arah, untuk mengetahui akan masuk musim penghujan dan sebagainya. Jadi demikian. Dari ucapan tadi kita sebutkan pembagian mempelajari bintang menjadi dua ini membimbing kita mempelajari apa yang akan dikatakan oleh beliau rahimahullah taala di dalam bab ini, bahwa di situ ada yang diperbolehkan, ada yang haram, sehingga kita bisa mendudukkan ucapan para ulama nanti dengan kalimat atau dengan pendapat yang benar. Berkata di sini beliau bagaimana di dalam matan itu, qala al-Bukhari rahimahullah taala fi sahihi, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, yakni ini ucapan seorang tabi'in. Dan ucapan para tabi'in itu bagi kita semua menjadi petunjuk juga. Selama di situ ada dalil dari Al-Qur'an, demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan beliau ini ada padanya dalil-dalil dalam Al-Qur'an, demikian juga di dalam sunnah. Beliau mengatakan situ, ini dalam sahihnya, ini dalam Sahih Bukhari, buku yang paling bagus yang pernah ditulis oleh manusia. Sahih Al-Bukhari. Qala, beliau mengatakan, Qala Qatadah, berkata Qatadah bin Diamah Abu Khattab, beliau ini seorang ulama, tetapi sayangnya beliau punya pemikiran Qadariyah, yakni tidak sangat ekstrim, tidak sangat berlebih-lebihan, sedikit di situ ada pemikiran Qadariyah, yakni kalau secara yang gulu yang berlebih-lebihan, mereka itu tidak meyakini takdir. Al-amru unuh, perkara itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlebih-lebihan. Kalau kamu diantaranya, kalau kamu ingin kaya ya berusaha, mesti kamu akan berhasil. Demikian. Jadi tidak menerima adanya takdir, tidak. Kalau kamu ingin rajin belajar, mesti kamu akan menjadi orang yang pandai dan sebagainya. Tidak meyakini adanya takdir, itu qadariyah. Beliau dikatakan para ulama, kalau kita lihat dalam biografi beliau, Rumiyah bil Qadar. Ini dituduh punya pemikiran qadar, qadariyah. Dan para ulama mengatakan, beliau ini adalah ruknun min arkani al-hadis. Rukun atau rukun, ini tiang, tiang dari tiang-tiang hadis. Bagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu penuh dengan riwayatnya beliau Imam Qatadah ini. Orang yang kedua, yang paling sikoh, yang paling kuat dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang paling akhir meninggalnya di Basrah di Irak, punya banyak murid. Murid yang paling kuat hafalannya, paling banyak hafalannya, Mutskin dan sebagainya adalah Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, Abu Bakar. Kemudian di bawahnya Qatadah ini. Kemudian bawahnya lagi Sabit bin Aslam Al-Bunani. Sabit bin Aslam ini duduk di hadapan Anas bin Malik 20 tahun belajar. 20 tahun belajar. Tetapi Az-Zuhri lebih. Karena walaupun beliau tidak lama belajar di hadapan beliau, tapi punya hafalan yang kuat. Sehingga dikatakan para ulama, dia itu asbatun nas, yang paling kuat hafalannya di hadapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Qatadah ini nomor 2. Ruknun min arkanil hadis. Ini tiang dari tiang-tiang hadis beliau ini. Rahimahullah ta'ala. Dan dikatakan para ulama tentang riwayat, para ulama yang punya pemikiran-pemikiran ini, selama mereka ini adalah tidak berlebih-lebihan, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang jujur, maka diterima. Harus diterima. Kalau kemudian ditolak riwayat mereka itu, maka akan banyak hadis tertolak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak bisa kita mengungkiri. Yang namanya manusia juga kadang salah. Di sini beliau ini mempunyai pemikiran yang tidak kemudian berlebihan. Demikian juga bagaimana kalau kita lihat Al-Amash, Muhammad, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad, Al-Amash, Rumiyah bitasayyum, mempunyai pemikiran Syiah, tetapi tidak berlebihan. Demikian juga Abdul Razak As-Sunani, demikian juga mempunyai pemikiran demikian, tapi tidak berlebihan. Demikian. Para ulama telah membuat suatu kaidah. Adapun sekarang tidak dibutuhkan. Karena ini tadi adalah berkaitan dengan permasalahan apa? Permasalahan yang sudah ditulis hadis-hadisnya. Demikian. Berkata di sini Qatadah rahimahullahu ta'ala, khalaqallahu hadhi nujum li salas. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Ja'alaha zinatan li sama', Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan untuk langit. Nah, kita sebutkan dalilnya. Yang kedua adalah warujuman li syayatin, untuk melempar setan-setan, jin-jin. Karena setan-setan ini mencuri, ya ini kabar-kabar dari langit. Bahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri diistilahkan cara mereka itu mencuri kabar dari langit dalam keadaan menaiki satu dengan yang lain. Sampai di beliau contohkan dalam Sahih Bukhari dengan menjadikan alamat apa? Tangan. Telapak tangan ini, jari-jarinya demikian. Ya, saya menaiki satu dan dibalik sampai ke atas, sampai ke langit mencuri kabar ini dengan meletakkan yakni telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya, direnggangkan seperti itu ke atas. Ini saling panggul-manggul satu dengan yang lain. Setan-setan itu mengambil mencuri kabar-kabar dari langit. Di antaranya ada yang kemudian dilempar dengan apa? Dengan bintang-bintang ini. Sehingga tidak dapat kabar. Di antara mereka ada yang dapat. Yang akhirnya dari satu itu dicampur dengan 100 kedustaan. Atau mungkin lebih, 1000 dan sebagainya mungkin. Dari 100 itu dicampur-campur, dikasihkan ke dukun. Nah, ternyata dukun memberikan jawaban kepada orang-orang yang datang. Ternyata ada di antara mungkin nomornya, katanya sekarang ini sudah mulai lagi dibuka nomor. Ya ini kalau dulu porkas, ini judi seperti itu, sekarang sudah mulai lagi dirintis katanya. Allah musta'an. Jadi dia mengasih nomor itu kepada orang-orang yang minta kepada dia. 99 semuanya salah, satu benar. Tapi bagaimana satu itu yang dibesar-besarkan? Oh, dukunnya atau kiai ini ternyata apa? Mandi, dalam artian ini omongannya benar. Akhirnya dia menang, mendapatkan berapa juta umpamanya. Ini yang dibesar-besarkan, padahal 99 ini semua dusta, tidak dianggap. Demikian. Jadi untuk melempar setan-setan. Yang ketiga, adapun permasalahan ini bahwa itu adalah untuk menghiasi langit, demikian juga untuk melempar syaitan disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, ini tabarok. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha. Ya, ini bintang-bintang, pelita-pelita bintang-bintang. Wa ja'alnaha, demikian juga kami jadikan rujum untuk melempar. Untuk melempar syaitan-syaitan. Ini dalilnya berarti. Berarti yang beliau ucapkan ini ada dalilnya tadi. Kemudian berikutnya beliau katakan di sini, wa alamatin yuftada biha, dan diciptakan bintang ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alamat, sebagai tanda-tanda yuftada, diberikan petunjuk dengan mengetahui bintang-bintang ini. Dalilnya Al-Qur'an juga disebutkan di sini dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan Allah menciptakan alamat-alamat, dan dengan bintang-bintang mereka itu mendapatkan petunjuk, dengan bintang-bintang mereka itu yahtadun. Jelas perkataan beliau di sini berarti apa? Ada dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, faman ta'awwala fiha ghairu dzalika, barang siapa yang ta'awwala mentafsirkan atau menggunakan bintang ini ghairu dzalik selain dari tiga ini, akhta'a, telah salah dia, salah, bahaya. Wa adha'a nasibahu, telah meremehkan, membuang bagian dia, amalan yang sudah dia rintis, dia sudah amalkan, dibatalkan gara-gara meyakini bintang-bintang ini, meyakini bahwa bintang ini akan celaka dia, atau bintang ini menunjukkan bahwa cocok dia apabila menikah dengan orang ini dan sebagainya, bisa menjadi syirik akbar, sehingga adha'a nasibahu, hilang bagian dia itu, pahala yang dia telah buat dan sebagainya, sholat, puasa dan sebagainya, hilang gara-gara itu. Bahaya, bahaya untuk kemudian mempelajari ilmu nujum untuk seperti ini. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, takallaf, ini takalluf berlebih-lebihan, ma la dalam apa-apa, la ilma lahu, yang dia tidak punya ilmu padanya, bihi, dengannya. Intaha, selesai ucapan beliau. Ya, ini apa? Mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, menunjukkan bahaya seorang seperti ini, bisa hilang amalan dia sudah usahakan gara-gara melakukan perbuatan seperti ini. Kemudian berkata berikutnya, wa kariha Qatadah ta'allum manazila qamar. Qatadah ini beliau kariha, tidak suka, dan kita mengetahui kalimat kariha untuk orang-orang yang dahulu maknanya adalah haram. Ini beliau mengharamkan, atau mungkin diartikan dengan makruh, tidak menyukai mempelajari manazil al-qamar, tempat-tempat bintang-bintang ini dan itu, beliau mengatakan makruh. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, demikian juga Sufyan bin Uyainah, beliau tidak memberikan rukhsah, tidak memperbolehkan mempelajari tempat-tempat bintang ini. Dzakarahu Harbun anhuma, disebutkan oleh Harf tentang permasalahan ini dari keduanya, dari Qatadah demikian juga dari Ibnu Uyainah. Siapa itu Harf? Kita sebutkan di sini di dalam Fathul Majid. Fathul Majid dikatakan adalah syarah kitab tauhid yang paling bagus. Bukan di halaman 591. Harbun di sini namanya adalah Harb bin Ismail, namanya beliau Abu Muhammad Al-Karmani, kunyanya Abu Muhammad Al-Faqih Al-Fiqih min jullati ashabil Imam Ahmad, termasuk dari tokoh yang dikenal, yang terhormat dari para sahabat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nanti kita akan sebutkan terjemah Imam Ahmad sedikit, bagaimana beliau kehidupan beliau Imam Ahmad, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sehidupnya dengan zuhud, dengan ibadah, dengan kesungguhan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi Harab, salah seorang dari muridnya Imam Ahmad, menyebutkan ini. Kita giring apa ini ucapan Qatadah ini, demikian juga Ibnu Uyainah ini, bahwa keduanya tidak menyukai, mengharamkan pelajari ini. Ya, ini ilmu bintang yang mana? Jenis yang mana? Jenis yang pertama tadi, ya enggak? Taksir tadi, bahwa itu pembuat kejadian, bahwa itu adalah pembuat kejelekan, bahwa ini adalah demikian-demikian, atau mengetahui akan terjadi sesuatu, ini mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib. Jadi kita kirim ucapan Qatadah ini kepada makna ini, demikian juga Sufyan bin Uyainah. Jadi jelas bagi kita, tidak ada benturan ucapan ulama dengan ulama yang lain. Kemudian dikatakan di sini, adapun di sini bahwa beliau, ini Harb, itu adalah Dakarul Harbun. Nah, ini tadi kita sebutkan dari sahabatnya Imam Ahmad. Adapun ya Sufyan, ini Sufyan bin Uyainah. Warakhasa, kemudian dikatakan berikutnya di situ dalam matan, warakhasa fi ta'allum al-manazil, dan memberikan rukhsah, kebolehan di dalam pelajari ilmu perbintangan ini, manazil, tempat-tempat bintang, ya. Ini tempat itu bintang itu arah timur. Tadi bahkan akan terjadi, ya ini maksudnya adalah akan musim hujan umpamanya. Biasanya seperti itu, tidak mungkin menjadi patokan. Atau mengetahui arah kiblat yang kita tadi sudah sebutkan, kadang-kadang menjadi wajib seperti itu. Memberikan rukhsah mempelajari hal ini Imam Ahmad dan Ishaq. Ahmad ini jelas tadi, Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Ishaq di sini katakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, Ishaq bahwa Ibnu Ibrahim Ibni Mukhlad, Ishaq bin Ibrahim Abu Ya'qub Al-Handuli An-Naisaburi, Naisabur daerah sekitar Persia sana. Ini di sekitar Rusia. Al-Imam Al-Ma'ruf, seorang imam yang dikenal Ibni Rahawih, dikenal dengan Imam Rahawih, Ishaq bin Rahawih, terkenal dengan itu. Rawa'an Ibn Mubarak, boleh meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dan Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dan taubakotnya yang sesuai dengan zamannya. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan Ishaq indana imam, Imam Ahmad memuji Ishaq ini. Sama-sama ulama satu leting, satu zaman, Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahawih ini. Rawi anhu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, dan yang selainnya belajar di hadapan Ishaq bin Rahawih ini yang disebutkan di sini dalam matan. Ahmad wa Ishaq, Ishaq bin Rahawih. Mereka murid-muridnya. Wa rawa hadza aidan an Ahmad. Juga sebaliknya, Ishaq ini juga belajar di hadapan Imam Ahmad. Demikian mereka saling mempelajari. Mereka saling belajar satu dengan yang lain. Adapun Ahmad, maka sudah dikenal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah. Ini kita akan sebutkan sedikit tentang siapa Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlus Sunnah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Waqi'in di halaman 30. Ketika beliau menjelaskan orang-orang yang berhak memberikan fatwa, al-muftin, orang-orang yang ahli untuk berfatwa, untuk memberikan fatwa, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus risalah. Ketika disebutkan di situ dalam Al-Quran, Qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini ketika waktu itu yastaftunak, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, meminta fatwa kepada engkau. Kemudian Allah menyebutkan Qulillahu yuftikum fil kalalah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permasalahan ini tentang masalah kalalah. Ini orang yang dia itu tidak mempunyai anak, demikian juga tidak mempunyai keluarga yang lain. Disebutkan di sini menunjukkan bahwa seorang rasul itu adalah sebagai penyampai risalah dari pencipta langit dan bumi. Dan demikian juga orang-orang menyampaikan ilmu, mereka adalah juga penerus para nabi. Hendaknya mereka benar-benar berhati-hati, bukan sesuatu yang bermain-main, tidak. Ini urusannya dengan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam buku ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim nama-nama orang yang memberikan fatwa. Beliau sebutkan di situ orang-orang yang para ulama yang ada di Yaman, disebutkan di situ Abdul Razzaq As-Sanani, kemudian Hisham bin Yusuf, Muhammad bin Thawr, Simak bin Fadl. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu fil muftin di Baghdad, orang-orang para ulama ahlu fatwa yang mereka itu adalah penerus para nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyampai risalah dari yang menciptakan langit dan bumi. Beliau sebutkan nama-namanya di sini. Wa kana bi Madinati Salam, yakni muftin di Baghdad. Baghdad adalah ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah waktu itu, sekitar tahun 120 sampai tahun 400, sebagian mengatakan sampai 700. Bani Abbasiyah dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Dan yang paling mulia di antara khalifah-khalifah itu selama 300 tahun, sebagian mengatakan 700 tahun, adalah siapa? Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala. Maka dibangun di situ negeri Baghdad, dipindahkan pemerintahan yang asalnya di Madinah, kemudian dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah, kemudian dipindahkan Kufah di Irak, kemudian dipindahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ke Syam, ke Syria, kemudian dipindahkan lagi oleh Bani Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, sekitar tahun 140-an ke Baghdad. Di situ berjalan terus berkembang. Di situ ada Khalifah Ja'far Al-Mansur, terkenal dia sebagai khalifah yang suka membangun negeri sampai Baghdad itu menjadi negeri yang indah, yang bagus. Dan situ ada dari khalifah-khalifah yang lain. Maka di antara waktu-waktu itu, di situ ada dikatakan di sini di Madinah As-Salam, ini Baghdad As-Salam, minal muftin qalbun katsir, dari para ulama ahlul fatwa yang sangat banyak. Ulama bannaha Al-Mansur, jadi ketika Ja'far Al-Mansur membangunnya, aqdama ilaiha minal a'immah, maka dibangun negeri Baghdad, maka datang di situ para ulama-ulama belajar di situ. Bisa kita bayangkan bagaimana baunya ahlul hadis, bagaimana baunya para ulama datang berbondong-bondong ke negeri itu. Sampai dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah mengatakan, yakfika minal hadis syammahu, cukup bagi kalian dari hadis itu baunya. Ada itu seorang yang dia itu duduk di hadapan para ulama ahlul hadis, ketika pulang dia ke negeri masing-masing, di situ ada bau-bau hadis, karena dulu dia belajar di hadapan para ulama ahlul hadis. Para ulama hadis itu meninggal, kemudian murid-muridnya juga belajar ilmu hadis, suka ilmu hadis. Kemudian di antara murid mereka juga ilmu hadis, dia bawa ke negeri mereka masing-masing dengan membawa bau hadis, bau mustalah hadis. Demikian mereka dapati. Dan itu para ulama melakukan rehlah yang sangat panjang, belajar mereka, mencari ilmu, sampai di antara mereka Yahya bin Ma'in, bagaimana beliau mempunyai harta yang sangat banyak, mendapatkan warisan habis untuk melakukan rehlah perjalanan jauh untuk ilmu hadis. Sampai di antara mereka seperti Harun al-Rashid, ketika melihat di antara budaknya, melihat Abdullah bin Mubarak ketika di majelisnya sangat banyak orang belajar, dan budaknya mengatakan, inilah baru namanya seorang pemimpin yang sebenarnya. Maka kemudian Harun al-Rashid ingin meniru, dikumpulkan gubernurnya, orang-orang yang di bawahnya, kemudian ingin meniru Abdullah bin Mubarak. Datang mereka sambil mengucapkan, had rahimakallah, berikan hadis kepada kami, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Maka kemudian Harun al-Rashid melihat bahwa keadaan mereka bukan seperti al-hadis. Al-hadis adalah orang-orang yang rambutnya ada dalam keadaan tidak tertata waktu itu, dalam keadaan baju yang sederhana, dalam keadaan mereka membawa buku-buku, dalam keadaan yakni badan-badan mereka itu penuh dengan apa, dengan debu-debu. Maka beliau mengatakan, Harun al-Rashid sebagai seorang khalifah yang besar waktu itu mengatakan, idhabu, pergi kalian. Kalian bukan al-hadis. Adapun al-hadis adalah tadi. Demikian keadaannya. Adapun kalian dalam keadaan rapi, dan demikian-demikian, lain-lain, tidak bisa ditiru, tidak bisa dibuat-buat, demikian. Maka disebutkan di sini oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka di situ ketika Ja'far al-Mansur membangun negeri itu, aqdama ilaiha, pada masuk orang-orang minal imah wal fuqaha, para imam-imam dan ahlu fikih wal muhaddisin ahlul hadis, basharan katsiran, orang yang sangat banyak, bahkan min a'yanil muftin, maka di antara nama-nama orang yang berikan fatwa waktu itu Abu Ubaid Qasim bin Salam. Qasim bin Salam seorang ulama al-fatwa di situ di Baghdad. Wa kana jabalan, dan dia adalah seorang jabal, sebuah gunung. Nafaqa fihi ruh ilman, bertiup dengan adanya beliau ini ar-ruh, yakni ruh, ruhnya ilmu. Ruh ilmu ini bisa tampak dengan adanya seorang ulama. Ada bau orang-orang yang belajar agama lain, ahli dunia dengan orang yang punya ilmu. Di situ tampak orang-orang ahli ibadah, di situ tampak orang-orang yang menghafal hadis. Masjidnya itu, kalau kita lihat dulu di Darul Hadis Damaj itu, sudah, kalau di siang hari itu Al-Quran itu demikian, diletakkan di mana, tidak bisa kemudian menjadi rapi. Rapi hari Jumat saja, dibersihkan jadi rapi lagi. Setelah itu sudah nanti Al-Quran di sana-sana, Al-Quran tidak kemudian rapi seperti itu. Ada sekali bekas bahwa itu dibaca, lecek istilah kita. Bukan seperti ini masjid masih tertata rapi, tidak ada yang bacanya, tidak ada yang kemudian berniat untuk menghafal dan sebagainya, tidak ada yang baca biasa. Ada pun orang yang merojah Al-Quran, ataupun merojah hadis, atau menghafal Al-Quran, ya diulang-ulang sampai Al-Quran itu lecek. Dan suka orang itu berwakaf, suka karena Al-Quran dibaca. Tapi kalau di masjid-masjid itu, Allah alam, semoga Allah memberikan ya ini semangat pada kaum muslim menghafal Al-Quran dan sebagainya, Ya delapannya tetap rapi. Kalaupun membaca, baca kemudian kebalikan lagi. Adapun di sana Al-Quran itu menjadi kelihatan bahwa sering dibolak-balik, diulang-ulang, kemudian nanti berputar-putar anak-anak itu atau penuntut ilmu itu berputar karena ngantuk mereka, di antara mereka ngantuk. Untuk menghilangkan rasa kantuknya itu bagaimana? Baca Al-Quran sambil berputar. Bukan tawaf, sama sekali bukan tawaf, tidak. Tapi supaya tidak ngantuk. Kalau kelihatan agak ngantuk, nanti dengan kawannya, mari kita berjalan sebentar. Berjalan itu, mengelilingi itu. Di masjid di belakang itu ada beberapa tiang berputar demikian, supaya tidak ngantuk. Demikian. Maka di sini Qasim Ibn Salam, beliau adalah gunung yang bau di situ. Yani bertiup padanya ruh ilmu. Wa jalalatan, demikian juga kehormatan. Wa nabalan wa adaban. Kemudian beliau setelah itu mengatakan, wa kana Imam Ahlus Sunnah. Dan di situ ada Imam Ahlus Sunnah. Wa kana biha Imam Ahlus Sunnah alal itlaq. Imam Ahlus Sunnah secara mutlak. Ahmad bin Hanbal alladhi mala'a ard ilman wa hadithan wa sunnah, memenuhi bumi itu dengan ilmu, dengan hadis, dengan sunnah. Hatta ina imatul hadis, sampai di sini ucapan yang agak berlebihan. Ibnu Qayyim belum mengatakan bahwa para ulama ahlul hadis wa sunnah, ulama sunnah ba'dahu setelah Imam Ahmad itu, hum atba'uh, mereka itu adalah pengikut-pengikut Imam Ahmad illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Demikian ucapan beliau. Dan saya di sini memberikan tambih, ini terlalu berlebihan. Tapi sedikit banyak demikian. Orang-orang mengikuti beliau, mengikuti Imam Ahmad. Bagaimana ketika fitnah khalqul Quran, beliau dalam keadaan kuat. Ditolong agama itu dengan adanya beliau, walaupun dicambuk. Ketika dicambuk waktu itu beliau sudah dalam keadaan payah sudah. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian celana beliau dalam keadaan terjatuh sehingga terlihat auratnya. Dan Allah kabulkan. Dipukul bukan dalam terjemahnya, sampai kemudian terluka. Kemudian apa? Dijahit lagi. Sebutkan dalam sejarahnya itu sebagian orang yang mencintai beliau suatu saat Imam Ahmad mengeluh, ini punggung sakit. Kenapa sakit? Setelah aku dicambuk dan kemudian dijahit, aku sakit sampai sekarang. Kemudian beliau, yakni orang yang mencintai Imam Ahmad ini, bertanya kepada orang-orang yang mencambuk itu, dikumpulkan sambil mungkin bergurau dan sebagainya, diajak makan dan sebagainya. Sepan dalam biografinya, siapa di antara kalian yang dulu paling keras cambukannya? Maka di antara mereka polos mengatakan, aku yang paling keras. Lalu bagaimana? Lalu kemudian, lalu siapa yang menjahitnya? Disebutkan, ini yang menjahitnya. Apa yang kamu lakukan? Ketika aku jahit luka itu, aku masukkan di situ kulit dia, daging sebagian daging dia itu aku masukkan di dalam kulit dia itu, kemudian baru aku jahit. Kemudian orang yang mencintai Imam Ahmad ini mengatakan, oh ini yang membuat beliau sakit. Yakni daging yang busuk itu dimasukkan dalam bagian tubuh Imam Ahmad, kemudian baru dijahit. Kemudian setelah itu dibongkar, benar. Jadi di punggungnya Imam Ahmad di situ ada bekas jahitan, dan dibongkar lagi jahitan, dikeluarkan daging tadi. Dan setelah itu beliau dalam keadaan tidak sakit lagi. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang mana dengan beliau ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penuh ilmu dan hadis dan sunnah. Wa kana di sini kata radhiyallahu anhu. Ini rahimahullah. Dan adalah beliau rahimahullah taala syadidul karahah li tasnifi kutub. Beliau itu sangat tidak suka menulis, sangat tidak suka untuk kemudian menulis. Wa kana yuhibbu tajridul hadis, suka untuk menulis hadis saja, murni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu ayyaktuba kalamahu, sangat tidak suka untuk ucapan itu ditulis. Jangan ditulis. Ucapanku jangan ditulis. Jangan. Wa istadda alaihi jiddan, dan sangat tidak suka sekali kalau ucapan dia kalau berbicara ditulis. Kecuali hadis saja. Tulis hadis saja. Adapun ucapanku jangan ditulis. Fa alimallahu husna niyatihi. Allah mengetahui bagusnya niat Imam Ahmad. Tahu orang. Allah mengetahui bahwa dia tidak ingin kemudian ucapan dia itu ditulis, tapi ingin kalau itu ucapan Nabi saja, ucapan Nabi saja. Tapi Allah mengetahui bagusnya niat beliau. Bersama dengan beliau menyebutkan ucapan beliau itu disebutkan dengan hadis, dalil dan sebagainya. Walaupun beliau sangat tidak suka, jangan ditulis tulisanku. Omonganku jangan ditulis. Ketika Allah mengetahui bagus niat beliau, wa qasdahu, demikian juga maksud yang bagus dari beliau. Ternyata apa? Fakataba min kalamihi, mereka murid-muridnya itu menulis dari ucapan Imam Ahmad. Wa fatawahu, fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Aksar min salasina safaran, lebih dari 30 safar, buku yang tebal. Wa manallahu subhanahu alaina bi aktsariha. Falam yafutna minha ila qalil. Allah SWT memberikan pada kita kenikmatan tidak terlepas dari ucapan Imam Ahmad kecuali kecil. Ini beliau sangat tidak suka untuk ditulis, tetapi Allah SWT mengetahui niat bagusnya. Ditulis ucapan beliau malah oleh murid-muridnya sampai sekarang. Yang kita baca sekarang ini, Kalau kita mempelajari Bulughul Maram itu Syarah Syekh Muhammad bin Hizam, itu sudah ucapan Imam Ahmad sudah itu. Dan kita banyak membuktikan bahwa madhab Imam Ahmad yang paling tepat kepada kebenaran. Walaupun kita tidak bermadhab, tapi ucapan beliau paling banyak yang benar. Bukan berarti ini kemudian kita dikatakan hambali, tidak. Demikian kenyataannya. Padahal beliau sangat tidak suka untuk ditulis ucapannya, tetapi ketika diketahui niat yang bagus, ternyata ini omongan beliau, ucapan beliau itu banyak dicatat sampai sekarang ini. Ini beliau Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan di sini, jadi Imam Ahmad mengatakan boleh mempelajari ilmu ini. Bagaimana kita kiring kepada tadi? Bahkan wajib mengetahui arah bintang untuk bisa mengetahui apa? Waktu, yakni mengetahui arah kiblat dan sebagainya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Karena di situ Abdullah bin Husain dhaif. Kemudian muridnya Fudail ibnu Maisarah tidak mendengar dari dia, sehingga hadis ini dhaif. Sebagian mengatakan hasan li ghairihi, tapi kita lebih cenderung kepada bahwa itu adalah dhaif. Tapi sudah terwakili hadis-hadis yang lain. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, salasah, tiga orang, tiga jenis manusia, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk dalam surga. Apakah berarti di sini kita mengatakan mereka ini nanti di antaranya adalah mereka yang membenarkan tukang sihir atau suka minum kemer, itu berarti tidak masuk surga sama sekali walaupun dia bersyahadat dan tidak melakukan syirik akbar? Bukan seperti itu maknanya. Salah sahlayat kulunal jannah, tiga jenis manusia yang tidak masuk dalam surga di sini, maksudnya mungkin bisa ditulis tidak masuk surga rombongan yang pertama. Demikian dijelaskan. Jelaskan oleh Syaikhul Taimin dalam Qaul Mufid di halaman 594. Di situ ada empat pendapat beliau sebutkan. Tapi beliau di sini mengatakan pendapat yang keempat, wa hadza aqrab ilal qaid, ini dekat kepada kaidah. Wa dzalika li'anna nusus syara' yasduqu ba'dha ba'dhan. Dalil-dalil Al-Qur'an itu adalah membenarkan satu dengan yang lain. Di situ ada hadis, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, ya kan? Wa in zana wa in sarab, hadis Abu Dzar muttafaqun alaih. Walaupun berzina, walaupun mencuri, maka dia masuk dalam surga. Orang yang bersyahadat tidak membatalkan syahadat dia itu, masuk dalam surga. Wa in zana wa in sarab, jelas. Walaupun dia berzina, walaupun dia itu adalah mencuri, jelas di sini kita menggiring kepada makna itu. Yani la yadkhuluna al-jannah, Syaikhul mengatakan di sini, walakinnahum yadkhuluna al-jannah dukulan yasbuquhu adzaban. Yani dia masuk surga tetapi didahului dengan siksaan dulu, masuk neraka dulu. Biqadri dzunubihim, dengan kadar dosanya. Yani maksudnya adalah tidak masuk dalam surga rombongan yang pertama. Masuk dalam surga, masuk dulu ke dalam neraka. Demikian maknanya. Harus digiring kepada itu. Karena itu ada firqah siapa? Khawarij. Khawarij itu apa? Mengkafirkan. Di antara dalil mereka ini. Dalilnya mereka ini. Ini bukan dalil mereka sebenarnya. Ya. Ini di sini mereka orang Khawarij itu, lihat itu, lihat ini hadis ini, hadis Abu Musa ini. Tapi kita katakan dhaif ya, tapi hadis yang semana ini ada. La yadkhuluna al-jannah al-qattat, tidak masuk dalam surga qattat, yakni orang suka namimah mengadu domba. Yakni tidak masuk, muttafaqun alaih di sini. Yakni tidak masuk dalam surga, demikian maknanya. Tidak masuk surga dukhulan awaliyan, tidak masuk dalam surga rombongan yang pertama. Masuk neraka dulu, disiksa sesuai dengan dosa dia, baru masuk surga. Demikian harus kita menggiring maknanya. Itu pendapat Khawarij tadi. Demikian juga Mu'tazilah. Mu'tazilah dia agak banci. Mu'tazilah itu sepakat dengan Khawarij bahwa dia kekal di neraka pelaku dosa besar. Tetapi di dunia bagaimana hukumnya? Ya ini mansilah bainal mansilatain. Keadaan di antara dua keadaan. Tidak mu'min, tidak kafir. Demikian. Tetapi nanti di hari kiamat di neraka selama-lamanya. Ini. Adapun Khawarij total. Di dunia dihukumi kafir, di akhirat juga kekal di neraka. Tapi kita sebagai pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, demikian tadi kita jelaskan. Apa itu tiga ini? Tapi kita sebutkan tadi hadisnya dhaif ya. Mutminu khamar, mutmin itu terus-menerus minum khamar. Terus-menerus minum minuman keras. Wa qati'u rahim, memotong tali silaturahmi. Bahasa saya itu minta wali itu antuk situ fil ardi wa tuqatiu arhamakum, bukan dalam Al-Qur'an. Apabila kalian berpaling Antum sidu bil ard, kalian berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memotong-motong tali silaturahmi. Penting kita untuk menyambung tali silaturahmi. Walaupun dalam keadaan kita mungkin agak berat dan sebagainya, mungkin di antara akhwat dengan pakaian yang demikian, jangan kita menghalangi minimal yakni apa? Telepon dan sebagainya. Jangan kita memutus tali silaturahmi. Memang di situ ada hal yang mahdzur yang dilarang, boleh bersalaman dengan selain mahram, tidak boleh dan sebagainya. Tapi tidak boleh kita memotong tali silaturahmi. Kalau di antara kemuliaan orang yang birrul walidain, sebagaimana dalam hadis Abdul bin Umar muttafaqun alaih, ini diriwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan di antara bentuk birrul walidain antuhib hibba abik, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kalian mencintai orang yang dia itu mencintai bapakmu. Pokoknya kita mengetahui orang ini dulu sangat akrab dengan bapak kita, akrab, cinta dia, seorang sahabat. Duanya, di antara kita berbakti kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada kawannya bapak kita itu. Bahkan Abdullah bin Umar untuk mempraktikkan hadis ini langsung beliau berikan untanya. Imamah yang dikasihkan kepada orang itu. Maka murid-muridnya bertanya, para tabi'in, kok kamu seperti itu? Kemudian dia sebutkan, aku mendengar Nabi mengucapkan kalimat ini. Kemudian wa musaddiqun bil sihir, membenarkan tukang sihir. Karena bentuk sihir ini adalah tukang ahli nujum ini. Meramal ini termasuk bentuk sihir, sama. Guru-gurunya adalah setan, sama. Sama. Ini semua adalah tiga jenis manusia yang tidak masuk dalam surga. Tapi di sini dhaif tadi disebutkan Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Sampai di sini kita teruskan pembahasan buku berikutnya. Kita istirahat sebentar. Sallallahu alaihi wa sallam.